Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar ayyuhal muslimun ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kesempatan malam hari ini, yakni hari Rabu, malam Kamis, tanggal 25 Dzulhijjah, kita akan melanjutkan pengajian kita, ta'lim kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid di Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan hafizahullah. Kita masuk pada babu maja'a annal ghuluwa fi kuburi salihin yusayyiruha awsanan tu'batu min dunillah. Bab yang menjelaskan bahwa sikap gulu terhadap kuburan orang soleh itu akan menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala yang diibadahi. Kenapa kuburan-kuburan tersebut kemudian menjadi ramai dan marak, didatangi dan dijarai dan dijadikan tempat ibadah di tempat tersebut? Dikarenakan sifat gulu, sifat melampaui batas dalam memberikan sanjungan, penghormatan dan pujian kepada orang-orang soleh tersebut. Ini adalah akibat ataupun sebab dijadikannya kuburan orang soleh itu sebagai berhala yang diibadahi. Disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah riwayat dari Al-Imam Malik. Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu rawi Malikun fil Muwatta, disebutkan oleh diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda atau beliau berdoa di sini. Qala Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jadi janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai wasanan, sebagai sesembahan berhala yang diibadai. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا. Sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka itu sebagai tempat ibadah. Sebagaimana dimurkainya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kaum muslimin, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau telah mengetahui bagaimana sikap gulu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap nabi-nabi mereka, terhadap kuburan nabi-nabi mereka. Dia juga mengetahui sikap gulu orang-orang Nasara yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Sehingga beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai sesembahan berhala yang diibadahi oleh umatnya. Sebagaimana umat-umat Yahudi dan umat-umat Nasara menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dijelaskan makna riwayat yang disebutkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, dan juga disebutkan riwayat ini oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya. Beliau Syaikh Saleh Fauzan Hafidzallah, beliau menjelaskan makna kalimat ini. Munasabatul bab li kitab tauhid, kaitannya bab ini, bab bahwa gulu, sifat berlebihan, sikap berlebihan terhadap kuburan-kuburan orang soleh menyebabkan akan dijadikan kuburan itu berhala-berhala atau sesembahan yang diibadahi oleh manusia. Apa kaitannya dengan kitab tauhid? Annal musannif rahimahullah lamma hadara fil bab alladhi qabla min al-ghulub fi salihin. Bahwa musannif rahimahullah ketika beliau memperingatkan di bab-bab yang terdahulu atau bab yang sebelumnya tentang sikap gulu terhadap orang-orang soleh, sikap gulu terhadap orang-orang soleh, beliau dalam bab ini ingin menjelaskan bahwa gulu terhadap kuburan-kuburan tersebut itu wasilatun ilal syirki, itu adalah perantara yang mengantarkan kepada kesyirikan. Al-mudhati li tauhidi, yang bertentangan atau berlawanan dengan tauhid, yaitu hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang diibadahi dan tidak menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Ini tauhid. Sementara kesyirikan itu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bertentangan dengan tauhid. Wa dzalika bi ibadatil anwat. Wa dzalika bi ibadatil anwat. Bagaimana yang demikian itu diibadahinya al-amwat, orang-orang yang telah meninggal. diibadahnya orang-orang yang telah meninggal, yaitu disembahnya penghuni kuburan. Begitu pula kama arada aidan at-tahdhiru min al-ghuluwi fil qubur. Beliau musannif rahimahullah juga berkeinginan, Syaikh Muhammad bin Abdullah rahimahullah juga berkeinginan untuk memberikan peringatan dari sikap yang berlebihan di dalam kuburan-kuburan tersebut atau terhadap kuburan-kuburan tersebut. Ini beliau membawakan bab ini dalam rangka untuk memberikan peringatan. Dalam rangka untuk menjelaskan bahwa sikap gulu terhadap kuburan itu akan mengantarkan kepada kesyirikan dan sekaligus memperingatkan agar supaya jangan bersikap gulu berlebihan melampaui batas dalam mengagungkan kuburan-kuburan tersebut. Terjemah Al-Imam Malik. Imam Malik bin Anas radhiyallahu rahimahullah. Beliau adalah wal Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Asbahi. Beliau adalah Imam Malik bin Anas bin Malik Ibnu Abi Amir Al-Asbahi, Imam Daril Hijrah, Imam Negeri Hijrah, yakni imam yang salah satu imam yang ada di Madinah. Imam Daril Hijrah beliau imamnya penduduk Madinah. Wa ahadul a'immatil arba'ah, dan beliau adalah salah satu dari imam-imam yang empat yang terkenal. Sebelumnya adalah Imam Abu Hanifah, kemudian setelahnya adalah Imam Malik Ibn Anas, kemudian setelahnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian setelahnya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Tufiya sanatan, liwafat pada tahun 179. Beliau wafat pada tahun 179 Hijriah. Rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Ini adalah Imam Malik. Salah satu imam yang masyhur, yang terkenal. Dan terkenal pula dengan mazhab Imam Malik. Mazhab Al-Maliki. Beliau salah satu dari imam-imam Al-Sunnah wal-Jamaah yang menjadi panutan kita dalam beribadah dan beragama, menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya adalah Allahumma. Allahumma ya Allah. Allahumma itu kalimat munada mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin. Allahumma itu adalah munada yang mabni di atas domah dalam keadaan nasab. Allahu. Wal mim musaddadah, dan mim musaddadah, mim yang bertasdid itu hanya sebagai tambahan. Kemudian Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad ya Allah. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai sesembahan yang diibadai atau sebagai berhala yang diibadai. Kalimat wasanan jelaskan oleh Syekh, wasanan itu adalah wal ma'budul ladzi la suratalah. Sesembahan yang tidak berbentuk makhluk hidup. Sesembahan atau berhala yang tidak berbentuk makhluk hidup. Misalnya, kal kuburi, seperti kuburan. di mana dijadikan sebagai salah satu sesembahan yang diibadai oleh manusia, dijadikan tempat untuk beribadah. Wal asjar, itulah pepohonan. Ada kalangan manusia yang beribadah menghadap kepada pepohonan. Begitu pula wal umad, tiang-tiang. Ada di kalangan manusia yang beribadah menghadap kepada tiang-tiang. Wal hiton, dinding. Begitu pula ada yang beribadah menghadap kepada dinding. Wal ahjar, begitu pula ada yang beribadah menghadap kepada bebatuan. Wanahwiyah dan yang selainnya. Pada matahari, pada bulan, pada api. Termasuk wasanan. Sembahan yang tidak berbentuk makhluk hidup. Sembahan yang tidak berbentuk makhluk hidup itu dikatakan wasanan. Sonam itu adalah berhala-berhala. Sonaman itu adalah berhala-berhala. Maka kita lihat dari keterangan ini makna secara global hadis tersebut. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Malik Ibnu Anas bin Malik rahimahullah. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Khafa sallallahu alaihi wasallam an yaqa fi ummatihi ma'a qabrihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengkhawatirkan umatnya akan melakukan terhadap kubur beliau. Akan melakukan terhadap kuburannya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara terhadap kuburan-kuburan Nabi mereka. Kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat kekhawatir. Sehingga dalam bab yang terdahulu, karena kekhawatiran tersebut menjadikan kuburan itu tidak di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dikuburkan di luar rumah. Atau tidak dikeluarkan dibagi ketika itu yang dekat. Karenanya dikuburkan di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha sehingga tidak ada seorang pun yang datang ke tempat istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dari karib kerabatnya. Agar supaya manusia nantinya tidak mendatangi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau khawatir. Ternyata apa yang beliau khawatirkan terhadap umatnya pun terjadi. Banyak dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semarak untuk menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai tempat ibadah, bukan kesendirian. Padahal itu bukan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan pula kuburan yang belum diketahui secara benar bahwa itu adalah kuburan orang-orang soleh. Bahkan mereka sebagiannya mendatangi kuburan-kuburan para dukun yang dianggap pintar dan sebagainya. Bukan orang soleh, para dukun. Terjadi apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu bukan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kuburan Nabi. Alhamdulillah sampai sekarang ini kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga. Sehingga tidak bebas orang untuk mendekat dan iktikaf di kuburan tersebut. Kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. di kuburan Abu Bakar Ash-Shiddiq, di kuburan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anhuma. Lu mengkhawatirkan umatnya akan melakukan terhadap kuburan tersebut, menjadikan tempat ibadah, menjadikan kuburan Rasul sebagai tempat ibadah, sebagaimana yang dilakukan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Minal gului fiha, kekhawatiran tersebut adalah, yaitu berlebihan dalam menyikapi dan mengagungkan kuburan-kuburan tersebut. Hatta sarat awsanan, sehingga kuburan-kuburan itu menjadi berhala-berhala atau sesembahan-sesembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Orang merasa khusyuk, mantap, yakin ketika dia beribadah di sisi kuburan. Sementara dia tidak bisa khusyuk, tidak bisa mantap keyakinannya ketika dia berada atau beribadah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Harusnya kaum muslimin dia beribadah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala khashi'in, dalam keadaan khusyuk. Munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa? Mereka tidak bisa khusyuk beribadah di dalam masjid-masjid tersebut. Bahkan ibadahnya sebagian sangat cepat. Seperti ayam yang mematok makanan. Sangat cepat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid-masjid tersebut. Ibadah kilat. Ibadah tarawih kilat. Kok sedemikian? Mana tuma'ninah? Mana kekhusyuan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid tersebut? Bersama dengan itu, sangat memprihatinkan justru mereka bisa khusyuk, bisa tunduk, bisa mantap keyakinannya ketika beribadah di sisi kuburan. Ini diantara sikap-sikap yang berlebihan dan gulu. Sikap-sikap yang melampaui batas dalam menyikapi kuburan-kuburan tersebut. Sehingga menjadikan tempat tersebut sebagai sesembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Faragiba ila rabbih alla yajala qabrahu dzalik, maka Allah Subhanahu wa taala berharap, meminta, berdoa kepada Rabb-nya agar supaya kuburannya tidak dijadikan seperti itu. Tidak dijadikan sebagai tempat ibadah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lalu telah menjadikan bumi ini sebagai tempat ibadah dan tempat untuk bersuci selain daripada kuburan. Masih luas tempat ibadah yang ada di muka bumi ini. Tanah-tanah yang kita injak, kapan saja kita masuk waktu itu kita bisa beribadah di tempat tersebut. Kalau kita tidak bisa mendapatkan air di tanah tersebut, kita bisa bertayamum dengan tanah tersebut. Kenapa harus memilih kuburan sebagai tempat ibadah? Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma nabbaha sallallahu alaihi wasallam ala sababil ukhiki siddatil ghadabi wal la'nati bil yahudi wan nasara. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan sebab mereka orang-orang Yahudi dan Nasara mendapatkan murka dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di hadis-hadis yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan la'anallahu yahudu wan nasara. Apa sebabnya? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Annahum fa'alu fi haqqi quburil anbiya' hatta sayyaruha awsanan tu'bad. Mereka sebabnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara mendapatkan murka dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala yaitu perbuatan mereka terhadap kuburan para nabi, sehingga menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai berhala-berhala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fawaqa'u fi syirkil azim al-mudadid tauhid, maka mereka pun terjatuh pada kesyirikan yang sangat besar yang berlawanan lit tauhid, al-mudadid lit tauhid, yang berlawanan dengan tauhid, yaitu perintah hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmatiku dan merahmati kalian semua. Ikhwan fiddin rahimakumullah, maka dalam hadis ini kita bisa mengaitkan hadis tersebut terhadap bab tauhid. Annal ghulu wa fil kubur, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallah, annal ghulu wa fil kubur yaj'aluha awsanan tu'bad. Bahwa sikap berlebihan terhadap kuburan itu ketika menjadikannya sebagai berhala-berhala yang diibadahi atau sesembahan-sesembahan yang diibadahi. Jadi menjadikan kuburan tersebut menjadi berubah menjadi berhala yang disembah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma la taj'al qabri wa sanan yu'bad, ya Allah jangan kau jadikan kuburanku sebagai wasanan sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bayyana dzalika biqali ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Kemudian beliau menjelaskan dengan sabdanya, kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Mereka yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Beliau tidak ingin umatnya berlebihan di dalam menyikapi kuburan-kuburan orang soleh, kuburan-kuburan para nabi. Sehingga tidak ada perlakuan khusus, perlakuan yang berlebihan, sikap yang melampaui batas terhadap kuburan-kuburan tersebut. Karena itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi apa yang terjadi pada masa kita sekarang ini. Mereka lebih semangat berombong-rombong datang untuk menuju kepada kuburan-kuburan fulan, kuburan-kuburan alan, yang mereka anggap kuburan orang-orang soleh atau kuburan wali, tapi tidak ada semangatnya untuk mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah sholat jamaah. Padahal sholat berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas keutamaannya, pahala yang akan didapatkan lebih afdol daripada sholat sendirian di rumah. Tapi kenapa banyak kaum muslim yang tidak bersemangat mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dalam kondisi yang aman, ketika dalam kondisi yang bukan seperti sekarang ini? Kalau kondisi yang seperti sekarang ini, kondisi wabah yang marak pada masa kita sekarang ini, nasallallahu salam al-afiyah, mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan dan penjagaan kepada kita semuanya, para pendengar ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa pandemi seperti ini, ada anjuran-anjuran dari pemerintah untuk seseorang, yakni misal yang di tingkat level 4 untuk tidak sholat berjamaah di masjid, ya kita taat kepada ulatul umur. Untuk sementara waktu sholat di rumah. Sementara waktu, bukan seterusnya tentunya. Dan mudah-mudahan segera wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin, ya mujibas sa'ilin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kaum muslimin untuk bersemangat lagi ketika dalam waktu-waktu yang aman, sehat, walafiat untuk berbondong-bondong menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang saya berpikir, betapa banyak masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dibangun dan didirikan. Tapi ketika sholat jamaah, mana kaum muslimin? Sehingga mungkin ini sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian pemerintah menetapkan untuk kaum muslimin tidak sholat di masjid-masjid Allah. Sebagian mereka yakni marah, mengucapkan-ucapkan tertentu ini dan itu. Tanpa dia mengetahui apakah ucapan yang dia lontarkan, yang dia ucapkan itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya atau tidak. Tanpa dia mendapatkan bimbingan dari para ulama, para masyayikh, para asyatid untuk bersikap terhadap yakni apa yang diterapkan oleh aturan-aturan pemerintah tadi. Alhamdulillah di tempat-tempat tertentu atau di wilayah tertentu masih dibolehkan untuk sholat berjamaah walaupun kapasitasnya hanya 25%. Alhamdulillah masih diperbolehkan. Kaum muslimin yang bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid Allah, maka gunakanlah kesempatan ini sebelum datang waktu-waktu yang begitu sulit untuk kita datang ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala karena aturan-aturan tadi. Kaum muslimin yang tadinya tidak bersemangat bahkan tidak pernah menginjak masjid-masjid Allah atau musola-musola untuk berjamaah dengan kaum muslimin, hendaknya dia menyadari bahwa masjid-masjid dan musola-musola itu didirikan dalam rangka untuk dijadikan tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dijadikan untuk tempat ampiran tertentu, istirahat. Bukan dijadikan ampiran oleh yakni para sales menghitung uangnya di tempat-tempat tersebut. Bukan. Tapi untuk dijadikan ibadah kepada Allah setiap saat dikumandangkan azan. Setiap saat dikumandangkan azan agar mereka mendengar panggilan azan hayyal shalah. Ayo salat, hayyal falah. Ayo, mari menuju kepada keberuntungan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi daripada musala dan masjid. Untuk beribadah kepada Allah. Untuk menyatukan hati-hati kaum muslimin. Dijadikan tempat itu untuk salat berjamaah. Dijadikan tempat itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan tempat itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan masjid dan musala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan di tempat yang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwan fil din yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, faedah, manfaat kita belajar hadis tadi, mendengarkan hadis tersebut. Yang pertama, faedah yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Fauzan Hafidhullah adalah annal ghuluwa fi kuburil anbiya yaj'aluha awsanan tu'bad. Bahwa sikap ghulu melampaui batas dalam menyikapi, menyanjung, menghormati kuburan-kuburan para nabi, itu akan menjadikan kuburan tersebut sebagai ausanan tu'bad, berhala-berhala yang diibadai. Berhala-berhala yang tidak berbentuk makhluk hidup, itu kuburan. Artinya seperti itu. Ketika sikap gulu berlebihan terhadap kuburan itu, akhirnya menjadikan kuburan tersebut tempat yang diibadai. Berdoa di situ. Meminta hajatnya ke situ. Kenapa tidak di masjid? Kenapa tidak berdoa di masjid-masjid Allah? Kenapa tidak meminta hajat di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, anna minal ghuluwi fil quburi ittakhadzaha masajida. Ittakhadzaha masajida. Bahwa sikap gulu terhadap kuburan itu menjadikannya sebagai tempat ibadah. Itu gulu. Menjadikan tempat ibadah. Kalau tidak baca Al-Quran di sisi kuburan kurang mantap, kurang khusyuk. Kalau tidak sholat di sisi kuburan kurang khusyuk. Kalau tidak berdoa di sisi kuburan kurang mantap, kurang yakin, tidak akan diterima. Apakah kita tidak yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian yang menciptakan kalian, yang memberi rezeki kalian, yang menghidupkan kalian, yang mematikan kalian telah berfirman. Ud'uni, mintalah kalian kepadaku. Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan untuk kalian. Terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kurang yakin seperti itu? Apakah kurang khusyuk kita dalam berdoa kepada Allah? Langsung menghadap kepada Allah. Yang Allah janjikan, pastikan kita akan dikabulkan doa-doa kita. Sikap gulu terhadap kuburan tersebut menjadikannya sebagai tempat ibadah. Wa hadza yu'ti ila syirki, dan ini akan mengantarkan kepada kesyirikan. Nasallallahu salam al afiyah. Na'udzu billahi minasyirk. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik. Perbuatan dosa yang paling besar. Yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga adalah isbatu ittisafillahi subhanahu bil ghadabi ala ma yaliku bijalalihi. Adanya penetapan sifat murka bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memiliki sifat murka. Murka terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai tempat ibadah. Allah murka kepada mereka. Allah murka kepada Yahudi dan Nasara. Allah melaknat mereka, Yahudi dan Nasara, dan yang mengikuti jalan orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan tersebut, yang bersikap gulu berlebihan terhadap kuburan tersebut. Kuburan-kuburan soleh atau kuburan para nabi, atau lebih-lebih kuburan selain orang-orang soleh. Sifat murka Allah Subhanahu wa taala itu ala ma yaliku bijalalihi. Sifat murkanya Allah itu sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat murka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat. Kita yakini pula Allah menetapkan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita menetapkan sifat murka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bi sanadihi, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan, an Sufyan an Mansur an Mujahid, dari Mujahid rahimahumullah, beliau membawakan satu ayat di dalam surat An-Najm ayat yang ke-19, afara'aitumul lata wal uzza, maka apakah patut kamu menganggap al-lata dan al-uzza sebagai sembahan? Apakah patut kamu wahai orang-orang musyrik menganggap Allah Tawal Uzza? Qala, berkata Mujahid rahimallah, kana yaluttu law musawiqa famata fa'akafu ala qabrihi. Mujahid mengatakan bahwa Lata itu adalah dulu dia adalah sering memberikan adonan yang disuguhkan untuk orang, terutama orang-orang yang yakni melakukan jamaah haji. Dia akan mendapatkan hidangan dari Lata ini. Dia mengaduk adonan yang dicampur dengan yakni minyak ataupun dengan daging. Nah, Lata ini dahulu seperti itu. Dia adalah orang yang membuat adonan. Nah, kemudian disuguhkan kepada orang-orang atau jamaah haji. Famata lalu meninggal. Lalu dia meninggal. Fa'akafu ala kubrihi. Ketika Lata ini meninggal, maka orang-orang tersebut beriktikaf di kuburannya. Mereka mendatangi dan berdiam diri di hadapan kuburan Lata. Jadi Lata itu dulu orang yang membuat adonan. Adonan tepung. Jadi bukan orang soleh. Lihat. Mereka orang-orang musyrik menjadikan tukang adonan tepung kuburannya itu dijadikan untuk tempat beriktikaf. Berdiam diri, mendatanginya, berdiam diri di hadapannya, berdoa di sana, berzikir dan sebagainya. Memberikan sesajen-sesajen dan sebagainya. Kepada siapa? Kuburan Lata. Itu tindakan orang-orang musyrik seperti itu. Orang-orang berbuat syirik kepada Allah sehingga Allah SWT menegur afaitumul lata wal uzza. Apakah patutkah kamu, wahai orang-orang musyrik, menganggap al-lata wal uzza? Menganggap Lata itu bisa mengabulkan, Lata itu bisa memberikan keberuntungan, Lata itu bisa memenuhi hajat kebutuhan manusia. Sehingga diibadai, dimintai doa kepadanya. Kuburannya Lata. Jadi Lata itu dulu seorang yang membuat adonan. Terus kuburannya, ketika dia meninggal, kuburannya dijadikan tempat iktikaf. Didatangi, berdiam diri situ, menghadap kepada Lata, meminta hajat kepada Lata, berdoa kepada Lata. Itu orang-orang musyrik. Perbuatan orang-orang musyrik. Yang mengagung-agungkan kuburan. Bahkan bukan kuburan orang soleh. Agafu ala kubri akbalu wa wadubu wahtabasu alaihi. Mereka berdatang kepada kuburan tersebut. Mereka berdiam diri di kuburan tersebut. Berdiam diri. Mendatanginya. Dan berdoa kepada Lata. Wakadha kala Abul Jauza an Ibn Abbas radhiyallahu anhu kana yaluttu sawiqa lil had. Di samping dia membuat adonan untuk diberikan kepada orang, untuk orang disuguhkan kepada orang, dia juga dikatakan oleh Ibn Abbas, Lata ini yang mengadun adonan tepung yang disuguhkan untuk orang jamaah haji. Adonan untuk jamaah haji. Itu perbuatan baik. Tapi dia bukan orang soleh karena dia beribadah kepada Allah SWT. Nah, kita lihat terjemah dari sanad yang dibawakan oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Ibnu Jarir rahimallahu al-imam al-hafid. Dia adalah seorang imam. Seorang yang hafid. Muhammad Ibnu Jarir al-Tabari. Namanya adalah Muhammad bin Jarir al-Tabari. Namanya Muhammad. Sahibut tafsir. Beliau lah yang memiliki, yang menulis tafsir al-Tabari. Mata sanatan 310 Hijriyatan rahimahullah. Beliau wafat pada tahun 310 Hijriah rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Begitulah yang kedua, An Sufyan Al-Adhar, yang nampak Sufyan di sini adalah Sufyan bin Sa'id Al-Tsauri. Sufyan bin Sa'id Al-Tsauri rahimahullah. Karena ada Sufyan riwayat hadis, ada dua nih, Sufyan bin Uyainah, ada Sufyan bin Sa'id Al-Tsauri rahimahullah. Dia ada seorang imam, seorang hujjah. Dan dia adalah seorang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia suatu ketika pernah sholat di Mekah. Sholat maghrib ketika itu. Dia sholat maghrib, sujud, beliau itu tidak selesai sholat maghrib, sholat sunnah. Allah Ta'ala disebutkan di situ, beliau sujud sejak selesai waktu maghrib tersebut sampai waktu isya. Dalam beribadah kepada Allah. Khusyuknya, ahli ibadah. Bayangkan sujud setelah selesai sholat maghrib sampai isya. Mata sana, beliau wafat pada tahun mi'ah. Wahid wasiddin. Tahun 161 Hijriah rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Ini adalah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Seorang imam, seorang hujjah, seorang abid ahli ibadah. Kemudian yang ketiga adalah Mansur. Dari Sufyan an Mansur. Mansur huwa Ibnul Mu'tamar. Mansur Ibnul Mu'tamar. Sikotun Fakihun. Dia adalah seorang yang terpercaya. Sikoh. Dalam meriwayatkan hadis. Dia adalah seorang yang faqih. Seorang yang alim faqih dalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengeluarkan istinbat-istinbat dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal pada tahun 132 Hijriah. Rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Yang keempat adalah Mujahid wa Ibnu Jabrin. Mujahid Ibnu Jabrin. Sikotun imamun fit tafsir. Yang keempat adalah Mujahid Ibnu Jabr. Beliau seorang yang sikoh, yang terpercaya. Imam dalam masalah tafsir. Karena beliau adalah salah satu muridnya Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas termasuk salah satu imam ahli tafsir dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhu. Dan Mujahid Ibnu Jabir ini mengambil tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bahkan beliau pernah mengatakan aradtul Quran ala Ibn Abbas radhiyallahu anhu salasa aradat. Aku pernah memaparkan Al-Quran ini, membacakan kepada Ibn Abbas mushaf Al-Quranul Karim 3 kali pemaparan. Setiap ayat yang beliau lewat, beliau tanyakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bayangkan 3 kali khatam memaparkan Al-Qur'anul Karim kepada Ibnu Abbas. Mujahid ini bin Jabir rahimahullah. Setiap kalimat dalam Al-Qur'an beliau tanyakan kepada Ibnu Abbas. Hingga salah seorang imam salaf mengatakan idza jaa'a tafsir an mujahid fakafa. Jika datang tafsir dari mujahid maka sudah cukup. Beliau imam dalam masalah tafsir. Cukup kau ambil tafsiran daripada mujahid. Rahimallah, dia adalah salah satu murid Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahkan 3 kali memaparkan Al-Qur'an dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Khatam. Beliau bacakan kepada Ibn Abbas. Beliau belajar kepada Ibn Abbas sampai 3 kali diulangi. Ayat per ayat ditanyakan kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Sehingga ketika datang tafsir dari mujahid, maka cukup. Hasbu. Ambil tafsir tersebut. Akhadan Ibn Abbas wa ghairihi, beliau mengambil tafsir, belajar tafsir dari Ibn Abbas dan juga kepada yang lainnya. Kepada Ibn Abbas bagaimana beliau tadi paparkan. Mata sana wafat pada tahun 104 Hijriyatan pada tahun 104 Hijriyah. Rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Kemudian yang kelima adalah Abul Jauza. Siapa Abul Jauza ini? Huwa Aus ibn Abdullah Ar-Riba'i. Fanin Aus bin Abdillah Ar-Ruba'iyu. Ar-Ruba'iyu Sikotun Mashurun. Aus ibnu Abdillah Ar-Ruba'i. Dia adalah seorang yang sikoh. Yang mashur. Mata wafat sana. Wafat pada tahun 83 Hijriyah rahimahullah. Abul Jawiya, seorang tabi'in yang meriwayatkan riwayat dari Ibnu Abbas yang mengatakan kana yalutus sawiqa lil hajj. Dahulu lata itu adalah seorang yang membuat adonan tepung untuk jamaah haji. Dahulu lata itu seperti itu. Kemudian meninggal. Nah, kemudian didatangi kuburannya, kemudian banyak orang musyrik yang beritikaf di kuburan tersebut, meminta hajat, kebutuhan, dan berdoa kepadanya. Kalimat Yalutus Sawiq yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ataupun Mujahid, yakni yakhlituhu bisaminin wa nihwihi. Lata ini dahulu dia mencampur adonan dengan mengaduk adonan yang dicampur dengan minyak atau semisalnya sehingga adonan tepung tersebut menjadi roti yang enak untuk dimakan atau menjadi makanan yang lezat untuk dimakan sehingga dicampur dengan samin atau dengan mentega dan sebagainya. Itu adalah makna yalutus sawik. Yukhlituhu, mencampurkan adonan tepung tadi dengan minyak atau yang sejenisnya. Agafu ala qabrihi, maka ketika lata itu tadi meninggal. Agafu ala qabrihi, banyak kemudian orang-orang musyrik Mereka beriktikaf di hadapan kuburannya. Aqbalu wa waldabu wa tabasu alaihi. Mendatangi dan berdiam diri di hadapan kuburan tersebut. Kuburan seorang yang mengadun adunan atau mencampur adunan dengan minyak dan lain sebagainya. Lihat bagaimana orang-orang musyrik dahulu. Bahkan kuburan orang yang mengadun adunan mereka datangi, mereka itikaf di hadapannya. Karenanya kaum muslimin rahimahullah, rahimakumullah, mudah-mudahan Allah SWT hadani wa hadakumullahu jami'an, memberikan hidayah kepadaku dan hidayah kepada kalian semuanya, bahwa sikap berlebihan menyanjung dan menyikapi secara berlebihan terhadap kuburan-kuburan tersebut itu menjadi sebab kuburan itu diibadahi. Sampai diutus Nabi Muhammad SAW, lihat orang-orang Mesir tidak bisa meninggalkan kuburan Lata. Tidak bisa meninggalkan Uzza. Mana? Sehingga tahun sekitar 8 Hijriah, ini tahun ketika Fathu Makkah, maka dihancurkanlah kuburan-kuburan tersebut. Sesembahan-sesembahan tersebut. Oleh kaum muslimin. Sehingga yang ada adalah Masjidil Haram, Ka'bah Al-Mukarramah. Di mana di sekitar Ka'bah itu terdapat 360 lebih berhala-berhala yang ada di hadapan Ka'bah tersebut. Sekeliling Ka'bah. Pun dikatakan oleh kaum muslimin di masa Fathu Makkah. Dan sejak itulah Makkah menjadi yakni Darul Islam, negeri kaum muslimin yang tidak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang mendatangi Lata, kuburan-kuburan Lata sudah tidak ada, sudah dihancurkan, sudah diratakan kuburan Lata. Tidak ada yang mendatangi Uzza, tidak ada yang mendatangi Mana, tidak ada yang mendatangi Hubal. Semuanya datang menghadap kepada Allah. Mendadap kepada Ka'bah Al-Mukarramah. Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ka'bah yang merupakan Baitullah, rumah Allah SWT. Mereka semua menghadap kepada Ka'bah tersebut. Untuk beribadah hanya kepada Allah. Untuk berdoa hanya kepada Allah. Untuk bertawakal hanya kepada Allah. Untuk menyampaikan hajat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan yakni pemahaman yang benar kepada kita sekalian terkait dengan masalah ini. Ini adalah masalah sangat penting. Nah, agar supaya kita tidak terjerumus dalam kesyirikan kepada Allah SWT. Mungkin sampai di sini pembahasan pada malam hari ini kita cukupkan sekian. Kalau ada yang salah semata-mata datangnya dari anak dan dari tipuan syaitan, jika ada benarnya datangnya dari Allah SWT, dan benar-benar Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita, hidayah kepada kita untuk bisa mengikuti kebenaran tersebut. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.